negrire in campo. Terina, quattro masili ambor. Nanaku, jalan deng dusun dusun. Kapata, nyanyian pantong pantong. Tarian, parang deng salah waktu. Itu ada mainan tanah aku. Beta rindu pulang, rindu pulang ke Ambon. Aku dapat tengandong di kampung. Kandong nanti nantikan beta di Tanjung Tanjung. Siu siu air mata kan balandong. Luas laut deng pantai terhampar ribuan negeri deng kampung. Teringat waktu masih di Ambon. Siu siu air mata kan balandong. Siu siu air mata kan.